Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun berada. Mari kita bersama-sama kita siapkan hati untuk kita menyambut firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita bersama-sama kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Pagi hari yang indah, Engkau boleh menyertai kami bersama-sama untuk boleh beribadah bersama dimanapun kami berada. Kami yakin Engkau hadir Tuhan. Dan saatnya kami akan belajar dari firman-Mu. Tuhan, tolonglah kami. Kami mohon belas kasihan Engkau ya Tuhan. Melalui pimpinan Roh Kudus, menyertai baik hamba-Mu, dan kami semua yang mau mendengar, yang mau belajar dari sabda-Mu ya Tuhan. Pimpin pemberitaan firman Tuhan, biarlah nama Tuhan yang dimuliakan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama kita memperhatikan bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini yang diambil dari Injil Markus pasal yang ke-6 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-13. Injil Markus pasal yang ke-6 ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-13. Mari kita memperhatikan bagian firman Tuhan ini bersama. Saya akan bacakan bagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Firman Tuhan demikian, Markus 6, ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-13. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka kecuali tongkat. Roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai dua baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada satu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tema kita pada pagi hari ini adalah bicara tentang pengutusan, yaitu misi dan pemuritan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada seorang pemain dari Prancis, pemain sepak bola, bagi penggemar sepak bola, mereka pasti akan paham dan tahu tentang hal ini, yakni Olivier Giroud. Olivier Giroud ini adalah seorang striker yang sangat produktif, baik di tim nasional dan juga di klubnya di Inggris saat ini, yaitu klub Chelsea. Pada awal bulan ini, dia membuat sebuah statement yang luar biasa. Dia mengatakan demikian, bahwa sharing my faith was a fantastic experience. Membagikan iman saya, itu adalah satu pengalaman yang fantastik. Bapak, Ibu, saudara sekalian, dalam sebuah video dia menjelaskan bahwa ternyata selama 2 bulan, dia melakoni suatu training, suatu course, yaitu Alpha Course, yang di dalamnya dia belajar tentang fondasi-fondasi iman Kristen yang solid. Dan lewat course yang dia lakoni itulah, membuat dia mengalami perubahan. Dia mengajak rekan-rekannya join dalam course itu, dan di situ juga dia mengalami suatu spirit, suatu passion untuk membagikan imannya kepada Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, bukankah kita melihat di sini suatu prinsip-prinsip pemulitan terlihat dari apa yang dilakoni oleh Olivier Giroud ini. Dia belajar, dia mau diajar, dia mau diperlengkapi, lalu dia juga belajar membagikan imannya, dan dia memultiplikasi dengan mengajak teman-temannya, rekan-rekannya, pemain bola untuk join. Bukankah output seperti ini yang kita harapkan, bukan? Di dalam komunitas Kristen dimanapun berada, termasuk juga di tempat ini, di gereja kita GKI Kelapa Gading. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa yang lagi-lagi dilakoni oleh Olivier Giroud ini bukankah mencerminkan prinsip-prinsip pemuritan? Ada misi di sana dan juga ada pemuritan yang juga dijalani di sana. Jadi banyak orang seringkali berpikir bahwa antara misi dan pemuritan itu adalah dua hal yang berbeda. Misi hanya melihatnya secara sempit, yaitu pemberitaan Injil. Pemuritan, ya pemuritan. Tetapi kita melihat bahwa bukankah misi dan pemuritan itu seharusnya berjalan bersama, berjalan sinkron, berjalan dengan harmoni. Dari Injil Markus, Bapak Ibu Saudara, kita bisa belajar bagaimana Markus berbicara secara gamblang tentang pemuritan dan juga tentang misi. Kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara, di pasal pertama di dalam Injil Markus, Markus sudah berbicara tentang panggilan kepada para murid. Jadi di dalam Injil Markus, Markus di pasal pertama sudah bicara tentang panggilan kepada murid Yesus. Lalu di pasal yang kedua, Markus dia menuliskan tentang panggilan kepada murid Yesus yang adalah seorang Lewi, seorang pemungut cukai. Bapak Ibu Saudara, dari 12 murid Yesus, profesi apa yang dimiliki oleh para murid? Profesi lama yang paling dibenci, yang paling disukai, tidak disukai, profesi yang paling rendah yang pernah dimiliki oleh para murid, yaitu profesi pemungut cukai. Karena profesi ini sangat ditolak oleh orang-orang Yahudi karena dianggap sebagai pengkhianat bangsa. Tetapi kepada Lewi inilah, seorang pemungut cukai, Yesus memanggilnya secara khusus, tidak hanya untuk percaya, tetapi untuk menjadi muridnya. Di sini kita belajar bagaimana kasih Kristus melampaui dan menembus batas-batas sosial. Kita beranjak di dalam pasal 6 yang kita sudah baca ini. Kita menemukan bagaimana Kristus bicara tentang pengutusan kepada muridnya. Lalu kalau kita beranjak pada pasal yang ke-8, kita akan menemukan bagaimana Kristus bicara tentang the cost of discipleship. Harga yang harus dibayar dalam pemuritan. Dan dalam pasal 8 itulah Kristus mendefinisikan pemuritan yang sejati. Dan di dalam pasal akhir dari Injil Markus, Kristus bicara tentang pengutusan final kepada para muridnya, atau yang kita kenal yang sama dengan di Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20 itu bicara tentang amanat agung, the great commission. Di dalam Injil Markus pasal akhir itu bicara tentang mandat, amanat agung yang Tuhan percayakan kepada murid-muridnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat secara keseluruhan Injil Markus ini, dari awal sampai akhir itu berfokus kepada pemuritan dan juga kepada misi. Tetapi Bapak Ibu Saudara, di sini saya mau mengajak kita bersama-sama untuk melihat ada miskonsepsi, ada gagal paham tentang amanat agung atau misi agung yang Tuhan sampaikan kepada murid-muridnya dan juga berlaku bagi setiap kita. Miskonsepsinya seperti apa Bapak Ibu? Yaitu begini, ada orang yang menganggap, orang Kristen yang melihat bahwa amanat agung itu hanyalah perintah penginjilan belaka. Sekali lagi, ada yang menilai, memandang bahwa amanat agung itu hanyalah perintah penginjilan semata. Tentunya hal ini tidak salah, tetapi hal ini tidaklah utuh, Bapak Ibu. Tidak utuh dan kurang komplit, kurang lengkap. Karena kalau kita menyimak, kalau kita memperhatikan di dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20, maka kata perintah yang utama, yang imperatif di situ, itu terletak pada frase jadikanlah murid. Sekali lagi, perintah yang utama di dalam amanat agung itu terletak pada apa? Jadikanlah murid. Jadi kata kerja lainnya, yaitu baik pergilah, kemudian baptiskanlah, dan ajarkanlah, itu harus diletakkan dalam konteks untuk mendukung perintah yang utama itu, yaitu menjadikan murid itu sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudara, proses menjadikan murid memang harus melibatkan pekabaran Injil atau penginjilan, kita aminkan hal itu, tetapi tidak berhenti sampai di situ. Perintah menjadikan murid sebagaimana Yesus sendiri ajarkan dan contohkan, menuntut satu proses kontinuitas, menuntut satu proses yang berkelanjutan, yang digital jika analog. Segala sesuatu yang Tuhan Yesus ajarkan kepada dia dan dia diajar untuk melakukannya, melakukan segala pengajaran Kristus, pada akhirnya orang itu nanti akan menyerupai Kristus, bukan? Maka ini akan mencapai tujuan dari pemuritan, yaitu akan menjadi Christ likeness, akan menjadi serupa dengan Kristus. Inilah yang namanya suatu proses pemuritan yang utuh. Sekali lagi, ini adalah suatu proses pemuritan yang utuh. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, kembali ke pasal 6. Ini sangat menarik. Pengutusan Yesus kepada murid-muridnya. Yesus memberikan suatu misi awal kepada murid-muridnya. Pelajaran apa yang kita bisa dapatkan di sini? Yesus baru saja mengalami penolakan secara telak. Perhatikan, Yesus secara telak ditolak di kampungnya di Nazaret. Tetapi misi, pengutusan, dan pemuritan itu tetaplah harus bergerak. Karena itu, Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya, ke-12 muridnya, lalu kemudian mereka didesain secara berdua-dua, dan Tuhan Yesus mengutus mereka. Pelajaran apa yang kita bisa pelajari dalam bagian ini, Bapak Ibu Saudara? Yang pertama, Bapak Ibu, Yesus, dia memberikan penyertaan bagi murid-muridnya. Yesus memberikan penyertaan yang luar biasa kepada para muridnya. Kalau kita membaca teks ini bahwa para murid Yesus diutus berdua-berdua, bukan? Tetapi pada waktu mereka berangkat, pada waktu mereka berjalan, bukankah mereka pergi bertiga bersama dengan Tuhan Yesus? Karena apa? Kalau kita memperhatikan di dalam pelayanan para murid itu, mereka melakukan tanda-tanda mujizat. Mereka bisa melepaskan orang-orang yang dirasuk oleh roh jahat. Mereka bisa menyembuhkan orang sakit. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita harus perhatikan baik-baik. Bukan itu tujuan dari misi pengutusan Yesus, yaitu untuk mendemonstrasikan mujizat dan kuasa Allah. Karena misi dari para murid itu adalah apa? Adalah untuk memberitakan akan berita pertobatan supaya orang-orang itu dapat percaya dan menjadi pengikut Yesus. Dengan kata lain, ketika mujizat itu terjadi, ketika kelepasan itu terjadi dari kuasa jahat, dari roh jahat, maka orang-orang itu pada akhirnya dituntut untuk mereka mau percaya, mau bertobat, dan mau menjadi follower-nya Yesus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di sini kita belajar, kita melihat penyertaan Yesus kepada murid-muridnya itu nyata di dalam pelayanan mereka. Dan kalau kita kembali melihat bersama-sama Bapak Ibu Saudara, di dalam bagian dari amanat agung, bukankah hal yang sama juga demikian dinyatakan dalam amanat agung? Banyak orang Kristen ketika mereka mendengar berita tentang amanat agung, mereka berpikir, wah, amanat agung ini berat. Kayaknya perintah amanat agung ini cuma berlaku buat para pengkhotbah besar, para pendeta besar, para misionaris. Kenapa? Karena amanat agung ini bebannya itu kayaknya berat banget, begitu ya. Gak mungkin saya jemaat biasa atau orang Kristen baru lagi lalu dituntut untuk melakukan amanat agung ini. Tetapi Bapak Ibu Saudara jangan salah. Kalau kita memperhatikan dengan seksama bagian dari amanat agung ini, maka kita akan menemukan bahwa perintah amanat agung ini diapit oleh dua janji penyertaan yang agung. Sekali lagi, perintah amanat agung dari Tuhan itu diapit oleh dua penyertaan yang agung. Pada bagian pertama kita membaca, Tuhan Yesus mengatakan, kepadaku diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Ini sesuatu yang luar biasa, Bapak Ibu. Kristus adalah penguasa kosmik, penguasa jagat raya, penguasa semesta, penguasa dunia, penguasa bumi ini. Dan dia mendelegasikan kuasa itu, otoritas itu, mandat itu kepada kita. Bukankah ini sesuatu kuasa penyertaan yang luar biasa agungnya yang kita miliki? Barulah kemudian Tuhan Yesus bicara tentang perintah amanat agung. Dan amanat agung itu ditutup dengan janji penyertaan yang agung juga dari Tuhan, yang kita sudah hafal bersama, bahwa aku menyertai kalian sampai akhir zaman. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Kristus, dia tahu kelemahan dan keterbatasan murid-muridnya. Dia tahu kelemahan kita, Bapak Ibu Saudara. Karena itu dia memberikan penyertaan yang agung buat kita. Dan janji penyertaan ini seharusnya tidak hanya menghilangkan rasa keder, rasa khawatir kita, kegentaran kita. Tetapi juga janji penyertaan Tuhan yang agung ini memberikan kita, membangkitkan iman, keyakinan bahwa kita tidak pernah berjalan sendiri. Siapapun kita, penyertaan Tuhan. Amanat agung ini juga berlaku, tetapi kita jangan lupa ada penyertaan Tuhan yang agung. Amin. Ada janji penyertaan Tuhan yang agung yang mengapit dari amanat agung ini, dan seharusnya kita bersyukur dan kita bisa mengimani bahwa penyertaan Tuhan ini berlaku bukan cuma nanti, bukan cuma akan terjadi di masa yang akan datang, tetapi di saat ini kita bisa mengimani, kita bisa mengalami penyertaan Tuhan itu terjadi saat ini, di momen ini, di dalam kehidupan kita selaku murid Kristus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita bersama-sama kita melihat di dalam bagian berikutnya apa prinsip dari pemuritan dan misi yang kita bisa pelajari dalam teks ini, yaitu bahwa Kristus Dia memperlengkapi murid-muridnya. Perhatikan, Yesus memperlengkapi murid-muridnya dengan strategi, dengan metode, dengan cara yang efektif. Bapak Ibu Saudara, kalau kita memperhatikan, Yesus tidak hanya memberikan penyertaan melalui kuasanya, melalui penyertaannya, tetapi Tuhan Yesus juga memberikan ujangan-ujangan yang praktis, practical wisdom. Kalau kita lihat para murid itu diberikan tips bahwa mereka tidak boleh membawa barang yang banyak. Mereka tidak perlu berlama-lama. Karena apa? Karena misi pelayanan mereka itu mobile. Mereka harus melakukan traveling pelayanan yang harus menjangkau banyak jiwa, banyak tempat. Dan kita juga melihat sendiri bagaimana Yesus sebagai guru mereka juga, bukankah Yesus juga melakukan pelayanan yang sama? Pelayanan yang mobile, bukan yang terus bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Maka di sini kita bisa belajar bagaimana Yesus memperlengkapi mereka dengan tips praktis. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, metode, strategi boleh berbeda, tetapi tujuannya sama, yaitu apa? Yaitu tetaplah pada misi untuk menjangkau jiwa-jiwa bagi Kristus. Seperti pada zaman sekarang ini, ketika terjadi pandemi yang terus melanda pada saat ini, maka sebagai gereja Tuhan, sebagai murid Kristus, kita perlu memikirkan strategi dan metode yang efektif untuk penjangkauan bagi jiwa-jiwa, untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, beberapa tahun yang lalu ada penulis dari Inggris yang bernama Pete Ward. Dia menuliskan sebuah buku yang berjudul Liquid Church. Dia menggambarkan bahwa gereja itu sejatinya itu harus menjadi seperti air, cairan yang liquid, ya. Cairan yang liquid itu adalah cairan yang dibilang selain cair, berubah dan fleksibel. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dia menggambarkan bagaimana gereja itu seperti gereja yang cair, yang bisa secara fleksibel itu bisa merembes kemana-mana, bisa hadir dan bisa melakukan pelayanan itu untuk melakukan penjangkauan yang lebih lagi. Bukan berarti melakukan kompromi. Gereja tetap mempertahankan akan identitasnya, tetapi bagaimana menjawab tantangan zaman masyarakat yang terus berubah. Ketika saya membaca bagian ini, saya teringat bagaimana pesan Yesus Kristus yang juga memberikan identitas bagi setiap kita. Bahwa kita sejatinya adalah apa? Adalah garam dan terang dunia. Sebagai garam, Bapak Ibu Saudara, kalau kita bicara garam, garam itu tidak akan berfungsi kalau cuma berada di rak dapur, kalau cuma berada di rak di supermarket, atau tetap berada di toples. Garam itu baru akan efektif ketika diambil dan dibubuhkan pada masakan yang akan atau sedang diolah. Saya teringat, Bapak Ibu Saudara, ada seorang chef di gereja kita, yaitu Pak Thomas. Kalau dia meramu masakannya itu, apapun kalau sudah di tangan Pak Thomas itu, pasti akan hauce, ya. Ekstrimnya orang bilang akan berasanya itu hauce sentimping, ya. Enak gila. Karena apa? Ada ramuan rahasianya. Saya dulu pernah ingat, waktu itu saya pelayanan di sekolah, saya memesan untuk acara syukuran Thanksgiving, dalam rangka menyambut juga Natal, yaitu apa? Babi panggang madu, Bapak Ibu. Sudah nggak usah ditanya lagi, saya sudah mencicipinya. Tetapi saya yakin, masakan ini tidak akan enak, tidak akan hauce kalau apa? Kalau tidak dibubuhkan garam. Itu tidak akan enak. Jadi, Pak Thomas itu tahu ramuan rahasianya, itu tetap harus apa? Menyertakan garam dalam pengolahannya. Kalau tidak diberikan garam, Bapak Ibu, rasanya akan jadi apa? Rasanya akan jadi tawar, akan jadi hambar, atau tepatnya akan jadi ambiar, Bapak Ibu Saudara. Nggak ada rasanya, nggak akan enak sama sekali. Karena itu, Bapak Ibu Saudara, kita belajar dari Tuhan Yesus. Di dalam pelayanan dia, bukan? Dia hadir secara liquid untuk menjangkau jiwa-jiwa. Yesus bertemu dengan orang Farisi, Yesus juga melayani komandan Romawi, Yesus juga melayani orang Samaria, seorang pelacur, Yesus juga melayani para orang yang menderita kusta, orang-orang yang ditolak oleh orang Yahudi, dan Yesus juga menyambut anak-anak kecil di dalam pelayanannya. Karena apa? Anak-anak yang kecil, bocah-bocah cilik ini pun adalah jiwa-jiwa yang berharga di mata Tuhan. Karena itu saya mau mengajak kita untuk mendukung pelayanan di gereja kita di tempat ini. Mulai dari pelayanan dari lingkup sekolah minggu sampai pelayanan di usia Kaleb. Karena jiwa-jiwa ini sangat berharga di mata Tuhan. Dan kita perlu memikirkan bagaimana kita bisa menjangkau dengan cara yang efektif untuk menjangkau orang-orang yang kita layani, yang Tuhan percayakan kepada kita, Bapak Ibu Saudara. Mari kita lihat bersama-sama di dalam bagian berikutnya. Pelajaran apa yang kita bisa pelajari di dalam teks ini? Yang ketiga adalah bahwa amanat agung itu adalah suatu perintah yang juga menuntut para murid itu untuk apa? Memberitakan tentang berita pertobatan. Kalau kita perhatikan bersama Bapak Ibu Saudara, bahwa fokus misi para murid adalah untuk apa? Memberitakan tentang pertobatan. Memang dalam pelayanan para murid, mereka itu menunjukkan mujizat kuasa Allah. Tetapi Markus mencatat bahwa apa yang dilakukan murid-murid itu, yang dikedepankan adalah apa? Mereka memberitakan anugerah pertobatan kepada orang-orang yang mereka layani. Bapak, Ibu, Saudara, pertobatan itu jelas adalah bagian awal dari pemuritan. Pertobatan itu adalah suatu berita anugerah Allah yang Allah berikan kepada orang yang percaya. Saya ingat ada sebuah kutipan yang sangat menarik dari seorang pendeta, seorang teolog dari Jerman yang juga menulis buku tentang discipleship. Dia mengatakan bahwa anugerah Tuhan itu sebenarnya adalah anugerah yang sangat mahal, anugerah yang sangat spesial, anugerah yang tak ternilai. Karena itu, di dalam pelayanan pertobatan itu, maka kita harus melihat bahwa anugerah Tuhan itu sangatlah besar. Dia mengatakan di sini bahwa jangan sampai kita memberitakan akan anugerah yang cheap, anugerah yang murahan. Dia mengatakan apa? Cheap grace is the preaching of forgiveness without requiring repentance. Anugerah yang murah itu adalah memberitakan tentang pengampunan dosa, pengampunan dari Allah tanpa menuntut pertobatan. Ini adalah sesuatu hal yang sangat-sangat menohok. Bahwa berita anugerah pertobatan itu menuntut perubahan hidup, perubahan hati dari yang tadinya mencintai dosa, mencintai akan kegelapan, kejahatan. Dia harus berbalik untuk apa? Untuk hidup fokus dan mencintai Kristus. Kita sebagai murid Kristus, kita tidak bisa berkancah, kita tidak bisa merangkul antara cinta akan dosa dengan cinta akan Tuhan. Semakin kita mengikut Tuhan, semakin kita mencintai Tuhan, sejatinya dalam kehidupan kita, kita akan semakin membenci dosa, menanggalkannya, meninggalkannya dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara, anugerah itu adalah anugerah yang mahal, karena itu dia mengatakan, cheap grace is a grace without discipleship. Anugerah yang murah itu adalah anugerah yang tanpa pemuritan. Karena itu kita melihat betapa fundamentalnya, betapa pentingnya, betapa vitalnya pemuritan itu di dalam kehidupan kita. Dan itu sedang gencarnya, bukan untuk apa? Kita jalankan sebagai misi di tengah-tengah gereja kita. Untuk kita apa? Mencapai tujuan, mencapai goal, agar kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, karena itu, mari kita semua, kita yang terlibat dalam misi Tuhan ini, di dalam pengutusan Tuhan sebagai murid, kita harus ingat betul akan hal ini. Sudahkah kita mengalami pertobatan yang benar-benar otentik di hadapan Tuhan? Dan itu tidak hanya di awal kita menjadi murid, tetapi juga dalam keseharian. Dan mari kita juga mengambil bagian untuk memberitakan tentang berita pertobatan sebagai anugerah Tuhan kepada dunia, kepada orang lain. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya juga mau menyinggung di sini tentang ada gagal paham dari orang Kristen tentang amanat agung, ya, yaitu yang seringkali menganggap bahwa amanat agung itu butuh satu langkah besar, pergilah, seringkali dianggap, seringkali dipandang sebagai, wah, kalau melakukan perintah ini, berarti harus meninggalkan rumah kediaman, harus pergi ke tempat yang jauh, ke pelosok, atau amanat agung itu hanya berlaku buat para penginjil, para misionaris. Memang kita bersyukur dan perlu mendukung orang-orang yang terbeban, terpanggil untuk melayani di tempat-tempat yang jauh, di pelosok sana. Tetapi kita harus melihat bahwa perintah ini juga berlaku buat kita. Perintah ini juga berlaku buat setiap kita. Karena Bapak, Ibu, Saudara, kalau kita perhatikan di dalam bahasa aslinya, kata pergilah ini lebih tepat diartikan sebagai as the way you go. Atau ke tempat, yaitu kemana saja kamu pergi. Atau di mana saja kamu berada. Jadi jangan kita berpikir, wah kita harus ke tempat yang jauh nih, kita harus move on ke tempat yang benar-benar jauh dari tempat yang ada sekarang. Bukankah kita juga sekarang harus stay di rumah? Jadi dengan kata lain, Bapak, Ibu, Saudara, dimanapun kita berada, baik yang kebanyakan bekerja di rumah, work from home, ataupun yang harus ke kantor, yang harus ke toko, atau dalam keseharian, baik yang di kampus, baik yang juga di dapur, dimanapun kita berada, kita sebenarnya mengambil bagian di dalam amanat agung ini. Karena apa? Karena perintah pergilah ini sekali lagi berbicara tentang kemana saja kamu berada, atau dimanapun kamu berada. Jadi Bapak, Ibu, Saudara, baik kita yang saat ini lebih banyak di rumah, ataupun dalam kondisi harus ke kantor, ataupun lebih banyak di dapur buat para ibu, begitu ya, bolak-balik dari dapur ke depan, dapur ke depan, itu menjadi tempat pelayanan kita. Untuk apa? Untuk kita membagikan kabar baik ini. Bapak, Ibu, Saudara, jadi dengan kata lain, kita jangan melihat secara sempit bahwa perintah penginjilan itu hanya bicara tentang program KKR, program penginjilan, atau misalnya bulan misi, bulan KKR, minggu misi, atau minggu KKR. Tidak hanya sempit seperti itu. Memang perlu program seperti itu, tetapi jangan berpikir setelah selesai program bulan misi, sudah buyar, bubar, ambiar. Nggak ada lagi pelayanan dari amanat agung. Amanat agung itu tetap harus berjalan. Kenapa? Karena amanat agung itu sepatutnya menjadi lifestyle dari setiap kita. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara, mari kita pikirkan, bukan hanya berapa banyak jiwa yang kita menangkan, yang kita bawa kepada Kristus. Seringkali dalam Natal atau dalam Paskah ada undangan-undangan, yuk bagikan, mari kita bawa orang-orang, teman kita, untuk apa? Kita bawa dalam ibadah khusus ini. Tetapi mari kita pikirkan, bukankah dalam keseharian kita banyak bertemu orang, baik secara offline ataupun secara online. Nah, disinilah misi itu sepatutnya dan niscaya itu bisa dijalankan. Sehingga jangan sampai kita hanya menargetkan memenangkan banyak jiwa, tetapi berapa banyak orang yang interaksi, yang bertemu dengan kita, tetapi kita melupakan kesaksian hidup kita. Kita melupakan akan bagaimana sikap hidup kita. Bukankah dengan tutur kata, ucapan, dan juga sikap serta tindakan kita bisa menjadi magnet, bisa menjadi daya tarik bagi orang. Untuk apa? Untuk melihat kepada Kristus. Dan ini jauh lebih penting, Bapak Ibu. Karena apa? Karena momen seperti ini adalah momen yang kebanyakan waktu kita habiskan untuk ini, bukan? Kita bertemu banyak orang. Dan orang-orang itu memperhatikan apakah ada gambaran Kristus yang terpancar dalam kehidupan kita. Adakah wajah kehadiran anugerah Allah itu nyata lewat ucapan bibir kita, lewat action, lewat tindakan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jangan sampai kita mau menargetkan, kita mau membawa jiwa kepada Tuhan, tetapi lupa bagaimana interaksi kita dengan sesama, kepada orang-orang yang berinteraksi dengan kita, karena mereka melihat jauh lebih banyak dari tidak hanya apa yang kita katakan, tetapi dengan teladan hidup kita, dengan tindakan kita. Kita belajar seperti dalam kisah di awal tadi, bagaimana seorang striker kelas dunia, di dalam kesehariannya, dia mau belajar dan dia mau tunjukkan itu, bagaimana misi dan pemuritan itu berjalan. Saya percaya kalau kita benar-benar melihat ini sebagai beban, bukan sebagai beban yang menindih, menekan, yang mengganjal, tetapi sebagai satu beban yang menggerakkan kita untuk, oh, ternyata kalau kita menjalankan akan misi Tuhan, maka sukacita, joy yang dimiliki oleh seorang Olivier Giroud itu juga akan menjadi sukacita kita, bukan? Saya percaya bahwa bukan hanya gembala sidang majelis yang akan bersukacita, tetapi Tuhan, malaikat di surga akan bersukacita kalau kita apa? Sama-sama kita menjalankan akan misi pemuritan ini dalam keseharian, dalam kehidupan kita, dalam setiap momen-momen dalam kehidupan kita. Karena itu mari kita pikirkan, usahanya kebaktian online ini, saat kita bertemu baik dalam lingkup keluarga kita, dalam lingkup rumah kita, atau dalam lingkup keluarga besar, ataupun besok mulai hari ngantor kerja, kita bertemu dengan orang-orang yang nantinya akan berrelasi dengan kita. Mari kita pikirkan akan misi Tuhan ini. Kita sedang menyandang akan misi dari Tuhan ini dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara, saya mengajak kita untuk melihat ada sebuah pesan yang menarik dari seorang teolog yang bernama J.I. Packer. Belum lama ini dia dipanggil oleh Tuhan. Dia menyatakan sebuah pesan yang sangat dalam seperti ini. Mari kita perhatikan bersama-sama. Dia mengatakan demikian. The purpose of the church is to make the invisible kingdom. Jadi tujuan daripada gereja itu adalah untuk membuat kerajaan Allah yang tidak kelihatan itu menjadi terlihat, menjadi nyata. Melalui apa? Yaitu melalui true faithful Christian living. Melalui kehidupan Kristen yang penuh kesetiaan kepada Tuhan. Dan juga melalui witness bearing. Bagaimana kita apa? Menjadi kesaksian dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita gak perlu memikirkan, oh bagaimana seharus dengan fasih untuk bisa berkhotbah atau berbicara dengan lihai, dengan hebatnya. Tapi bagaimana kesaksian hidup kita dengan teladan hidup dan juga dengan kata-kata, dengan ucapan dalam relasi kita dengan orang lain. Biarlah itu semua akan mengarahkan orang-orang itu untuk melihat kepada Juru Selamat, kepada Kristus Tuhan kita. Demikian Bapak Ibu Saudara, pesan dari misi, dari pengutusan dan pemuritan dari Tuhan ini berlaku bagi setiap kita. Ini adalah satu tugas yang sangat besar, tetapi lagi-lagi mari kita ingat janji penyertaan Tuhan yang agung itu di dalam amanat agung yang begitu besar yang Tuhan berikan dan berlaku buat kita saat ini dan di sini. Biarlah kita tidak hanya dengan pengharapan, tetapi kita yakin ini adalah satu keniscayaan. Ada penyertaan Tuhan, maka Tuhan pasti akan menyertai akan setiap kita sebagai murid Tuhan dimanapun kita berada. Mari kita bersama-sama kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur karena Engkau ya Tuhan yang memberikan identitas kepada kami sebagai murid, memanggil kami sebagai murid dengan anugerah yang besar, anugerah yang tak ternilai. Biarlah Tuhan kami tidak berpangku tangan atau melihat bahwa misi pemuritan amanat agung ini kami memandangnya ya Tuhan tidak hanya menjadi tugas dari orang-orang yang bekerja secara full time dalam pelayanan, tetapi juga menjadi bagian dari kami, bagian dari identitas kami sebagai murid Kristus. Karena itu dimanapun kami berada, hamba mau berdoa Tuhan, berkatilah kami dan tolonglah kami Tuhan, untuk kami senantiasa mengingat akan janji penyertaan agung dari Tuhan, untuk boleh mengiringi setiap step by step, langkah demi langkah dalam kehidupan kami, dalam setiap perjumpaan kami, dalam setiap relasi kami. Dialah kami menghadirkan dalam kehidupan kami gambaran Kristus, untuk membawa orang-orang itu untuk mereka mau melihat kepada Engkau ya Tuhan. Kami boleh menyatakan keharuman Kristus dalam kehidupan kami, sehingga orang-orang itu mereka boleh tertarik dan mereka boleh datang kepada-Mu ya Tuhan. Berkatilah ya Tuhan gereja-Mu, jemaat-Mu, hamba-hamba Tuhan, para majelis, para pengurus, para aktivis, setiap anggota jemaat dari yang kecil, dari yang dari batita sampai ke lansia, sampai ke usia Kaleb. Tuhan tolong, Tuhan menyertai kami, Tuhan kiranya memampukan kami. Kami percaya penyertaan-Mu Tuhan menyertai setiap kami. Kami bersyukur dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amen.